Saya dia banyak nak soalan nak tanya. Aduh. Kalau makan di restoran, kucing selalu minta makanan kat bawah meja. Tapi saya selalu duduk beri. Apa hukum? Ada hukum tak bagi makanan kat kucing masa itu? Ha. Jawabnya tidak berdosa. Tetapi sunat. Kita ikut. Lakotkan ala kofi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi ini ada contoh terbaik. Rasulullah memberi makan kepada hayawan, kepada budak-budak, kepada siapa saja beri makan. Sehingga Nabi kata tiap binatang yang ada perut, kalau kita beri, dikira sedekah. Biasalah kita masuklah kedai kucing. Nah, kita makan nasi bukuh tu. Itu maknum dia. Dia tengok dah kita buka nasi bukuh. Pala ikan bawah, tokoh duduk lah tu. Nak, ingat Allah tu bit luar ni boleh jatuh birah sayur. Nah, banyaknya lauk. Kucing pun bagi akhir. Benda mana Nak sikit ke nak sebukuh? Nak sikit kita dah uri juga. Kedekut nak mampu. Faham tak? Ha, jadi kalau siapa yang nak murah rezeki, ada kucing ada datang, beri makan. Biarlah kosi dua pun tak apa. Sebukuh nasi, kita beli, ikan bawah apa semua, dengan telur ikan, bagi dua terus. Orang ni cepat kaya. Faham? Eh? Itu cara ni. Kita tak. Faham tak? Kira nak sombak dalam perut dia saja. Mu binti banyak, agilah kau cek tak cukup bahan kucing separuh, modal pula, separuh lagi tak, atau sepinggang lagi, kucing ni bahan sepupu seru. Betul tak? Dah bila lagi kita nak jadi orang baik? Betul tak? Biar jadi orang baik, dah pula, dah muka baik dah, ni muka baik, letuh lah mampu. Nah, tengok pada janggut seru, macam ke bapak tasawuf dah, tapi reku lah. Duduk saja pepek mula. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kucing mari. Rasulullah bukan saja berzikir, hatinya juga murah. Faham? Murah, rezeki, cepat, kaya. Tak percaya terang. Faham tak? Ha. Murah, rezeki, cepat, kaya. Kaduri makan, natang-natang susah. Natang mari kot dapur. Mari. Kalau kita tengok anak kucing dua ekor, kecil siang je. Kalau kita nanok, nanok semula lah. Nak, nanok semula ambil beras tengah cetong, nanok, goreng ikan. Nak, buat sayur-sayur sikit pinggang, pergi makan ke dia. Dalam pinggang, hok lawa sekali tu. Nak, 600 sepinggang. Kita hitam ke dia molek siap ngayuh setangga apa semua. Boh ke kucing. Kalau kita buat gitu sekali dalam seumur hidup, kita rugi lah kita. Tak rugi, tapi dia tak minta pun gitu. Dia tak suruh goreng yang baru. Dia tak minta sepinggang. Dia tak minta hidang dalam pinggang molek. Dia tak minta air cucu basuh tangan. Dia tak minta sisu yang nak lelak mulut. Dia minta kok membaki-baki yang muda abis-abis tu. Cila-cila pinggang latar siapa tu. Kita tak apa sikit. Kita lapar sangat. Kita tak uri juga. Masa datang tak reti bahasa. Betul tak? Itu hakikat. Allah atau anak kucing nak uji kita. Faham? Kita ni sayang tak dengan rezeki Allah. Allah tak sayang ke kita, kita sayang ke datang lain nak beri. Nah, itulah diri kita. Muhasabah lah. Nah, lain dia kata, kata dua kita nak sure kita. Dia lain ke. Nah, dia tengok kucing mari ikut depan tu. Oh, ni wibba. Oh, ni wajar. Oh, ni pun. Kita wajar, sir. Biar tahan kira kita nak wi. Nah. Hei, mari nak mahu-mahu tu. Ni tak wi, tutup itu, degar, tutup itu. Tengok anak we makan. Belah sapi. Ada we makan ni. Ha, ayo. Nah. Dia nak senang dalam kubur. Dia nak masuk syurga Firdaus. Layak tak? Ayo. Dia nak murah rezeki. Tak layak. Patut. We banyak sikit ke dia. Biar murah rezeki gitu. Panjang umur. Ha, tu orang cerdik. Nah, betul tak? Ada kita bila lagi. Layak kucing tu bahan warnanya. Kali dia buat lari ikan sekor. Tak payah tujuh. Kita buat lagi orang banyak ni. Ha. Betul tak? Ha tak? Kita banyak ni buat salah dalam kehidupan. Dalam bak rezeki. Dalam bak negara. Dia buat lagi sekor. Makanan dia pasal ikan. Kucing makan ikan. Yang peliknya kucing ikan kita tengah siang makan kucing. Baru pelik. Nah. Ha. Kita siang ikan apa semua kita pergi tengok sebelah depan posmen mari. Pak je dapat ambil ikan kembung sekor. Ikan kembung sampai RM15,000 sekor. Tak dapat. RM15, tak lapar juga. RM5, tak juga. Dah berapa? 80 sen dah kau. Betul tak? 80 sen, siap setengah sekolah nyatu. Seumur-umur hidup ni kali buat lagi syakor. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi sedekah. Nabi kata kalau kita tanam tanaman, dimakan oleh burung, jadi sedekah bagi tuan pokok. Curah. Dan kalau ikan kita buat lagi kucing, mudah-mudahan kafarah dosa aku yang banyak selama ini. Tak, jauh. Tiga beranak sepuluh. Sepuluh, lepak agak. Ayuh lepak pula keliang. Turun ayuh lagi, kena tekak dekat pagar. Kucing kata, aku lima. Ada berat. Kejar lah kau ni. Piti beribu dalam bank. Kereta tiga buah kejar kucing. Kata bodoh kan kau. Iyalah, sadaqah. Nak, bukan. Lain dia buat lari mana peti air batu kau. Tiga kau kucing, air peti sejuk. Buat lari. Ha, tu lain lah. 2,000 lebih kau. Tak. Buat lari mesin nyor boleh tahan kira. Aduh lah. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima'alam tanah. Wa'alimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma. Rabbana zidna fi dunia sana bil akhirati hasanah. Wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.